Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan Kitabul Bulughul Maram, masih di Kitabul Buyu', dan yang akan kita bahas adalah manuhiya anhu minal bai', transaksi yang dilarang dalam syariat atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam transaksi muamalah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am, qala asabathu as-sama' ya Rasulullah, qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minni. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati subratu ta'am, gundukan makanan. Dan yang dimaksud ta'am makanan di sini adalah makanan yang tidak boleh kena hujan. Berarti dia apa? Gandum. Kalau kurma kena hujan enggak masalah, meskipun sedikit rusak. Kalau gandum kena hujan, kena air, langsung rusak. Sebagaimana beras, beras kalau kena air langsung rusak. Maka kalau kena air harus segera dimasak, tidak bisa dipertahankan. Namun kalau dia dalam kondisi kering, maka dia bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Karena itu salah satu di antara yang menentukan kualitas beras atau gandum di masa silam adalah tingkat kekeringan. Semakin kering, semakin berkualitas. Nabi SAW melewati seorang penjual yang dia mendisplay barang dagangannya berupa makanan dengan digunduk, satu gundukan, dua gundukan. Dan di masa silam orang menjual makanan itu tidak dengan ditimbang. Satuan timbangan belum ada di zaman Nabi SAW. Adanya satuan volume. Adanya satuan volume, sehingga untuk mengetahui jumlah maka bisa dengan melihat seberapa besar gundukan, atau ditakar pakai dua telapak tangan. Yang ini disebut apa ini? Satu mud. Ini disebut satu mud. Empat mud namanya satu sok. Empat cakupan dua telapak tangan disebut dengan satu sok. Dan penduduk Madinah menjadi standar dalam masa ini. Karena itulah mud dan sok yang dipakai standar oleh masyarakat Jazirah Arab adalah mud dan sok yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Ada satuan-satuan turunan, tapi semuanya adalah turunan dari mud tadi. Ada istilah sok, ada istilah wasak, dan itu adalah satuan dari turunannya mud. Turunan dari mud. Sedangkan untuk jarak di masa silam, satuannya menggunakan dua hal. Yang pertama angka panjang, yaitu mil. Yang kedua waktu. Karena itu Nabi SAW sering menyebut jaraknya sekian tahun, jaraknya sekian bulan. Sehingga penggunaan satuan jarak kembali kepada waktu. Penggunaan satuan panjang mereka punya seperti mil, farsakh, burut. Ini beberapa satuan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu, semua satuan ini sudah tidak diberlakukan di zaman kita. Kita tidak pernah mengenal ada orang beli beras satu mud atau beli gula satu sok. Pernah ada kayak gitu? Enggak ada. Beli bensin satu mud nyakup dewe, enggak bisa. Semua satuan ini sudah tidak diberlakukan di zaman sekarang, kecuali satuan mil yang masih dipakai di beberapa tempat untuk menyatakan jarak. Karena itu kita pahami kasus dari dalil ini kepada satuan yang berlaku di masa silam. Jadi orang di masa silam ketika menjual gandum itu tidak ditimbang, tapi pakai sistem gundukan. Satu gundukan, satu gundukan. Karena itu memungkinkan bagi mereka untuk menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat dari bahan makanan. Termasuk diantaranya adalah kalau ada yang basah. Di masa sekarang jika ditimbang itu susah, karena diambili per kilo per kilo, sehingga akan ketahuan. Kalau dulu tinggal biarkan saja satu gundukan, enggak kelihatan. Fa'adakhala yadahu fiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam salah satu gundukan. Fanalat asabi'uhu balalan. Ternyata jari beliau mendapatkan ada yang basah di dalam. Faqala, lalu beliau bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini apa wahai penjual makanan? Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Kemudian penjual makanan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, dia terkena sama." Ketemu lafadznya yang bawa kitab, asabathu as-sama, asabathu as-sama, dia terkena as-sama. Apa as-sama di situ? Hujan. Kenapa hujan disebut as-sama? Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kata as-sama dalam bahasa Arab itu memiliki tiga makna. Yang pertama adalah arah atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang jariah, budak wanita, "Ainallah?" Di manakah Allah? Jawab budak ini, "Fis sama." Allah berada di atas. Dengan fitrahnya dia meyakini Allah berada di atas. Kemudian makna sama yang kedua adalah bangunan langit, yang di situ ada pintunya, ada fisiknya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pintu-pintu langit dibuka, di sana ada pintu-pintunya. Makna yang ketiga dari kata as-sama adalah awan. Allah berfirman, "Yursilis sama'a 'alaikum midrar." Allah mengirim as-sama, yaitu awan, kepada kalian untuk diturunkan hujan. Dan hujan disebut as-sama, dia diberi nama sesuai dengan sebabnya. Dia diberi nama sesuai dengan sebabnya. Karena sebab turun hujan adalah adanya awan, sehingga hujan disebut dengan as-sama. Sahabat ini mengatakan asabathu as-sama, dia terkena as-sama, maksudnya adalah terkena hujan. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minni." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa tidak kamu taruh di atas sehingga bisa dilihat oleh banyak orang? Man ghasha falaysa minni, barang siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golonganku." Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan salah satu di antara tugas pemerintah adalah menertibkan pasar. Sehingga jika di pasar ada pelanggaran, terutama terkait masalah pelanggaran jual beli, maka pemerintah punya wewenang untuk kemudian menertibkannya. Dan di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti itu. Beliau ke pasar bukan dalam rangka untuk belanja, bukan dalam rangka untuk berdagang. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam ke pasar karena beliau adalah seorang pemimpin dan beliau punya wewenang, punya kewajiban untuk menertibkan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di pasar. Kebiasaan ini pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian pula oleh para khulafaur rasyidin setelahnya. Sehingga pasar menjadi tempat yang bukan sarang bagi orang untuk berbuat zalim, sarang bagi orang untuk melakukan transaksi riba, karena dijaga oleh pemerintah. Walhamdulillah, fungsi seperti ini juga diberlakukan di negara kita. Sehingga di negara kita mereka mengatur kondisi pasar, mentertibkan pasar sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja untuk masalah bagian haram yang disepakati di tempat kita itu tidak dilarang. Kita ada badan yang bertugas untuk melakukan kalibrasi meteran. Namanya apa itu? Ya? Meteorologi. Metro. Badan meteorologi. Apa? Namanya yang benar apa? Meteorologi dan geofisika. Nah, itu untuk memprediksi kapan terjadi gempa di pasar ya. Ada lembaga yang khusus menangani meteran di pasar, timbangan di pasar ya, ukuran-ukuran di pasar, mengkalibrasi ukuran di pasar, dan itu bagus. Berarti pemerintah kita punya perhatian terhadap masalah ketertiban yang ada di pasar. Ada juga yang dia menangani harga dan seterusnya. Saya punya kawan satu angkatan di teknik fisika yang kerjanya di lembaga seperti ini. Jadi pekerjaannya datang ke pasar-pasar, kemudian ngukuri timbangan-timbangan, ngecek timbangan yang ada di sana. Dan itu salah satu di antara perhatian yang dilakukan oleh pemerintah kita ketika menertibkan pasar. Hanya saja kelengkapannya kurang. Transaksi haram yang disepakati dibiarkan, seperti riba itu dibiarkan, adanya gharar dibiarkan, yang penting tidak sampai pada tingkatan judi. Karena bagi masyarakat kita selama itu antaradin saling ridho, maka diperbolehkan. Nah, kita berharap kalau misalnya pasar kita betul-betul syar'i dan ini bisa difungsikan, maka bagian-bagian yang masih ditoleransi padahal itu melanggar aturan syariah bisa kita lebih tertibkan. Dan acuannya adalah buku Pasar Muslim ya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah pasar yang baik. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa menipu hukumnya dosa besar. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Kalimat bukan bagian dari golonganku, kalimat bukan bagian dari golonganku, zahirnya menunjukkan kalau orang ini bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan umat beliau berarti apa, Pak? Kafir. Berarti dia kafir. Sehingga zahir hadis menunjukkan man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku, bukan bagian dari golonganku, berarti dia keluar dari Islam. Meskipun tidak ada ulama yang memaknai demikian. Sehingga kalimat ini tidak sebagaimana zahirnya. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berarti kalau dia meniru orang kafir, dia kafir. Dohirnya, hadis itu menunjukkan siapa yang meniru orang kafir, jadi kafir. meskipun tidak ada ulama yang memahami demikian. Karena itu kata Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim tentang beberapa hadis yang di situ maknanya tidak sebagaimana zahirnya, salah satu di antara yang boleh sampaikan adalah hadis man tashabbaha biqaumin, kemudian juga man ghasya falaysa minni. Kemudian menipu di sini menipu dalam hal apa? Dalam semua hal. Meskipun sababul wurud dari hadis adalah dalam masalah jual beli, namun ini mencakup umum semua tindakan penipuan, maka dalam Islam hukumnya dosa besar. Baik dalam urusan jual beli maupun dalam selain jual beli. Orang menipu nilai, menipu data, menipu-menipu yang lainnya, maka setiap tindakan penipuan dia termasuk di antara makna dari hadis yang kita baca man ghasya falaysa minni. Nah, di sini berarti ada kalimat begini ya, ada kesimpulan. Ada sababul wurud, ada potongan hadis dari sababul dari kejadian tadi. Kejadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang menipu dengan cara menyembunyikan aib barang dagangan. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, di sini ada tiga kesimpulan. Ada tiga kesimpulan. Yang pertama, siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golonganku. Kesimpulan yang kedua, menyembunyikan aib dalam transaksi jual beli termasuk menipu. Kesimpulan yang ketiga, menyembunyikan aib dalam jual beli bukan bagian dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ini sudah pernah kita bahas ya. Oh, bukan di sini, kajian Kamis. Jadi ada banyak Al-Qur'an, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang susunan kalimatnya seperti ini. Contoh ya. Man kana aduwwan li Jibril fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang membenci Jibril, memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Berarti di situ ada kalimat satu, ada kalimat dua. Kalimat satu berbunyi, siapa yang membenci Jibril. Kalimat yang kedua berbunyi, siapa sesungguhnya Allah musuhnya orang-orang kafir. Kalimat pertama berbunyi, siapa yang membenci Jibril. Kalimat kedua berbunyi, sesungguhnya Allah memusuhi orang kafir. Berarti di situ ada tiga makna. Siapa yang membenci Jibril berarti dia musuh Allah. Siapa yang membenci Jibril berarti dia kafir. Sesungguhnya Allah memusuhi orang kafir. Mafhum ini? Baik, saya kasih contoh. Siapa yang datang telat kajian? Nah, ini cuman kebetulan saja contohnya seperti itu ya. Enggak ada kaitannya dengan bapak ya. Siapa yang datang telat kajian? Kemudian kalimat berikutnya, sesungguhnya yang tidak dapat dari awal kajian enggak dapat snack misalnya. Berarti kesimpulannya ada tiga. Yang enggak datang dari awal enggak dapat snack. Yang telat kajian enggak dapat snack. Yang telat kajian tidak datang dari awal. Dan kalimat seperti itu banyak dalam Al-Qur'an. Termasuk dalam hadis ini. Jangan kamu menyembunyikan aib. Siapa yang menipu bukan golonganku. Berarti menyembunyikan aib termasuk menipu. Menyembunyikan aib bukan bagian dari golonganku. Siapa yang menipu dalam urusan apapun bukan bagian dari golonganku. Ini susunan ketika di situ ada kalimat syarat tapi jawabannya dalam bentuk anak kalimat. Kemudian apa yang dimaksud falaisa minni? Yang dimaksud falaisa minni di sini adalah laisa mimman ihtada bihadi. Dia tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti jalanku. Sehingga makna bukan bagian dari golonganku, artinya dia orang yang tidak mengikuti ajaranku. Tayyib. Saya kasih tugas ya. Baik yang ada di masjid, kemudian para pemirsa Niaga TV, kemudian pendengar Radio Muslim, Radio Bas, radio apa lagi tadi? Satu ada, Radio Satu Lombok. Amuba ikut enggak? Sepertinya ikut ya. Yang ada di Pangkal Pinang. Pokoknya yang mendengarkan suaraku, baik yang kelihatan maupun yang gaib. Tugasnya adalah silahkan cari ayat dalam Al-Quran yang skemanya seperti tadi. Kalimat satu, kalimat dua, kemudian bagaimana kesimpulannya. Anda bisa saya kasih contoh ya, nanti sebagai pembanding. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 98. Surat Al-Baqarah ayat 98. Nanti bisa dibuka surat Al-Baqarah 98. Cari model kalimat yang semisal dalam Al-Qur'an. Waktunya satu pekan, berarti satu pekan khatam ya. Khatam Al-Qur'an. Tayyib. Selanjutnya, kalau ada kalimat yang mengatakan begini, siapapun yang menipu maka dia bukan bagian dari golonganku. Mas, kalau membawakan dalil, lihat sababul wurud, sababun nuzul. Baik, kita lihat sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya terkait penipuan dalam masalah jual beli. Pertanyaannya, apakah kasus penipuan yang terlarang hanya dalam masalah jual beli? Apakah kasus penipuan yang terlarang hanya dalam masalah jual beli? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sababun nuzul maupun sababul wurud. Tapi yang benar, sababun nuzul atau sababul wurud itu bagian dari tafsir ayat atau bagian dari tafsir hadis. Tapi dia tidak membatasi dari makna ayat atau hadis. Sehingga misalnya ada ayat yang memerintahkan orang untuk berjilbab. Ada sababun nuzulnya. Apa sababun nuzulnya? Sababun nuzulnya adalah untuk membedakan antara muslimah merdeka dan muslimah budak. Itu salah satunya adalah jilbab. Atau membedakan antara muslimah dengan kafirah. Di antaranya adalah jilbab. Berarti kalau seperti itu tidak dibutuhkan karena sudah tidak ada budak dan kita tidak perlu membedakan antara muslimah dengan kafirah, maka jilbab tidak wajib. Karena sababun nuzulnya tidak ada di zaman sekarang. Maka jawabannya kalau sababun nuzul ada di zaman sekarang, berarti ada nabi palsu. Jelas sababun nuzul enggak ada di zaman sekarang. Atau sababun nuzul yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi di zaman sekarang. Maka jawaban kita adalah sababun nuzul tidak membatasi tafsir dari ayat. Maka orang bisa menafsirkan ayat dengan cakupan yang lebih luas melebihi dari kasus yang terjadi pada sababun nuzul. Kaidah yang berlaku adalah sababun nuzul qat'iyatud dukhul. Sababun nuzul qat'iyatu ad-dukhul. Sababun nuzul hanya menunjukkan makna kalau dia salah satu dari tafsir ayat. Kalau sababul wurud berarti salah satu dari tafsir hadis. Sehingga selama teks itu bisa dipahami dengan makna umum, maka kita pahami dengan makna umum. Paham di sini ya? Karena kalimat sababun nuzul, sababul wurud itu paling sering digunakan oleh orang-orang liberal ketika mereka sudah dalam kondisi terpojok. Saya punya dalil seperti ini. Dia sudah mentok. Dengan dalil itu dia sudah enggak bisa membantah. Akhirnya bantahannya pakai, tunggu dulu, kita lihat dulu sababun nuzulnya kayak gimana. Jangan kamu pakai dulu ayat ini sebagai dalil. Meskipun dia sendiri juga enggak ngerti sababun nuzulnya. Tapi maksud dia adalah minimal bisa menghalangi lawan bicaranya agar tidak segera bisa mengalahkan dirinya ketika debat. Padahal sababun nuzul kalaupun betul kejadiannya berbeda dengan kasus yang didalili, kasus sekarang, maka sababun nuzul itu tidak memahami dari makna dalil. Selama ayat itu atau hadis itu bisa memiliki makna yang luas, maka kita pahami dengan makna yang lebih luas. Tayyib. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa menyembunyikan aib ketika jual beli termasuk diantara menipu, meskipun orangnya tidak menyampaikan pernyataan yang menyimpang dari realita. Artinya begini, diam saja dalam masalah jual beli sehingga dia tidak terbuka, tidak menunjukkan aib, itu termasuk menipu. Disebutkan dalam beberapa dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mendoakan al-bayyani bil khiyar, penjual dan pembeli mereka memiliki hak khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima. Kalau mereka jujur dan menjelaskan dalam bertransaksi, maka akan diberkahi transaksinya, sehingga yang cacat tidak perlu disembunyikan. Ini motor saya dulu pernah dipakai untuk nabrak orang 10. Wah, medeni ini ya. Nah itu kan identitas orang yang gak ngerti, orang lain gak ngerti, karena gak ada bekasnya. Yang mati 7 misalnya. Wah, motor kamu sudah bunuh 7 orang. Nah itu motor cacat mental ya. Loh, sebagian orang menghindari yang seperti itu. Mobil pernah dipakai untuk tabrakan, ada yang mati, itu termasuk kendaraan cacat mental katanya. Atau dia punya cacat tapi enggak kelihatan. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayihima. Kalau itu disembunyikan dan orangnya enggak jujur, tidak terbuka, maka keberkahannya akan dicabut. Dampak buruk ketika orang melakukan transaksi tapi dia tidak terbuka. Karena itulah bertransaksi semakin terbuka semakin bagus. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yahillu limri'in muslimin ayyughayyiba ma bisil'atihi an akhihi in 'alima biha tarakaha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menyembunyikan barang dagangannya dari saudaranya jika dia tahu di situ ada cacat. Tarokaha in alima biha tarokaha, ketika dia tahu dia biarkan, tidak dia ceritakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya tidak halal, menunjukkan kalau tindakan seperti ini adalah hukumnya dosa besar. Selanjutnya, kalau terjadi transaksi jual beli tapi di situ mengandung penipuan, maka transaksinya sah atau batal? Transaksinya sah atau batal? Batal. Atau sah? Tayib. Yang menjawab sah, angkat tangan. Enggak ada. Yang menjawab batal, enggak ada juga. Oh, satu ya. Yang menjawab batal, kalau dalam transaksi di situ ada penipuan, transaksinya sah atau batal? Konsekuensi transaksi sah itu apa? Uang yang didapatkan halal. Barang yang diserahkan juga halal. Terjadi perpindahan hak milik. Konsekuensi transaksi yang batal apa? Uang dan barang tidak sah berpindah kepemilikan sehingga statusnya haram. Berarti kalau orang melakukan jual beli ada unsur penipuan, sah atau batal? Sah atau batal? Jadi akad ada konsekuensi akad gitu ya. Sehingga jika akad itu sah, maka konsekuensinya berlaku. Apa konsekuensi akad jual beli? Apa konsekuensi akad jual beli? Terjadi perpindahan hak milik. Konsekuensi akad jual beli adalah terjadi perpindahan hak milik. Sehingga jika di situ terjadi, jika di situ akadnya sah, berarti uang menjadi milik penjual, barang menjadi milik pembeli, dan keduanya sah halal. Kalau Nabi SAW menyebut jual beli yang mengandung unsur penipuan, hukumnya dosa besar. Berarti jual beli yang mengandung unsur penipuan sah atau halal? Sah atau halal? Jawabannya tergantung ya. Tergantung yang jawab, ada yang jawab sah, ada yang jawab. Tergantung kerelaan pihak yang dizalimi. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Waktu kajian tentang jual beli musharrah. Jadi transaksi yang di situ mengandung penipuan, yang menyembunyikan aib dan seterusnya, itu tidak otomatis batal. Tapi tergantung keputusan pihak yang didolimi, baik yang didolimi pembeli atau penjual. Wallahu ta'ala alam. Nah, tambah satu lagi ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah ibnul Husayyib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu khamra faqad taqahhaman nar ala basiratin. Siapa yang panen anggur, kemudian dia simpan, dia biarkan agar nanti bisa dijual ke orang yang produksi khamr, bisa dijual kepada orang yang memproduksi khamr, faqad taqahhaman nar maka dia berarti telah melemparkan dirinya ke dalam neraka, ala basiratin, dan dia tahu di atas ilmu, maksudnya dia tahu apa sebab dia terlempar ke dalam neraka. Faqad taqahhaman nar, maka dia melemparkan dirinya ke dalam neraka, ala basiratin, dan dia tahu kenapa saya melemparkan diri saya ke neraka. Sebabnya adalah menyediakan bahan baku untuk pembuatan khamar. Karena itu hadis ini menunjukkan haramnya menunda panen dengan maksud agar bisa dijual kepada produsen khamar. Anggur sudah kelihatan ya, dia panen, ada banyak buahnya, tapi dibiarkan saja, nggak diambil. Nanti ini masih musim apa misalnya, masih musim dingin. Atau nanti kalau si penjual khamr atau pedagang khamr itu datang, nanti saya jual ke dia. hukumnya termasuk dosa besar karena mendapatkan ancaman khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan, sehingga karena status hadisnya adalah hasan maka insyaallah bisa dijadikan sebagai dalil tentang haramnya kegiatan seperti ini. At-Tabrani punya kitab hadis Mu'jam, namanya Mu'jam, dan beliau membagi kitab hadis Mu'jam itu menjadi tiga: Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam yang besar, kemudian Mu'jam pertengahan disebut dengan Mu'jam Al-Awsat, kemudian yang paling kecil adalah Mu'jam As-Saghir. Lalu diringkas oleh para ulama untuk penyebutannya. Kata mu'jamnya enggak disebutkan, langsung disebut al-awsat. Ketemu di buku seperti itu, al-awsat. Al-awsat itu maknanya adalah mu'jam al-awsat, mu'jam pertengahan, artinya dia tidak yang besar dan tidak yang kecil. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa hasil jual beli kurma anggur kepada orang yang produsen khamr statusnya adalah jual beli yang batal. Karena Nabi SAW melarangnya. Dan larangan itu disebabkan karena dia melanggar aturan syariat, bukan karena mendolimi sesama muslim atau mendolimi orang lain. Karena kalau transaksi ini dilakukan saling ridho, tidak ada unsur kezaliman. Terus kenapa kok dilarang? Dia dilarang bukan karena di situ ada kezaliman, tapi dia dilarang karena ini termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Kemudian hadis ini juga dalil jika ada pembeli yang akan menggunakan barang kita untuk sesuatu yang haram, meskipun pada asalnya barang yang kita jual adalah barang yang mubah, maka status transaksinya dilarang. Saya punya barang mubah, misalnya apa? Misalnya lem iPhone. Ini barang yang hukum asalnya mubah. Tapi kalau mau dipakai untuk ngelem, untuk mabuk ya, biar ngefly, maka ini hukumnya haram saya menjual ke orang itu. Sehingga barang yang pada asalnya mubah kemudian diperdagangkan, kewajiban kita adalah memperhatikan siapa pembelinya. Jika itu berpeluang untuk dipakai yang haram, maka kita tidak boleh menjual kepada mereka. Wallahu a'lam. Kecuali jika kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pembeli mau menggunakan barang itu untuk apa, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan. Meskipun boleh saja dilakukan dengan cara yang hati-hati, yaitu dilarang semuanya. Diceritakan di sini, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Mus'ab bin Sa'ad. Kata Mus'ab bin Sa'ad, kana lisa'din karumun wa a'nabun katsira. Sa'ad itu memiliki anggur yang jumlahnya sangat banyak. Wa kana lahu fiha amin. Dan beliau menyuruh orang untuk mempekerjakan, beliau menyuruh orang untuk mengelola kebun anggur itu. Fahamalat inaban katsira. Kebun itu menghasilkan anggur yang sangat banyak. Fakataba ilai. Lalu orang yang diberi amanah ini menulis surat kepada Sa'ad. Inni akhafu 'alal a'nabi dai'ata. Saya khawatir nanti anggur-anggur ini busuk semuanya karena enggak ada yang ngambili saking banyaknya. Fa in ra'aita an asurahu asartu. Kalau menurut Anda anggur ini bisa untuk saya peres, nanti akan saya pereskan. Anggur kalau diperes berarti dia ada kemungkinan dipakai untuk jadi khamr. Fakataba ilai Sa'ad. Ini surat yang dikirimkan oleh pengelola anggur kebunnya Sa'ad kepada Sa'ad. Begitu baca ini Sa'ad mengatakan, idza ja'aka kitabi hadza fa'tazil dai'ati. Kalau kamu selesai membaca suratku ini, kalau suratku ini sudah sampai kepada kamu dan kamu sudah selesai membacanya, maka tinggalkan kebun itu. Fa wallahi la'ataminuka 'ala syai'in ba'dahu abada. Demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan memberikan kamu amanah untuk mengelola hartaku sepeser pun. Fa'azalahu an dai'atihi. Akhirnya orang ini pun dilengserkan, tidak boleh lagi menjaga barang yang dimiliki oleh Sa'ad. Sa'ad ini di sini Sa'ad siapa? Wallahu alam, yang jelas dia termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban, atas penjelasan sesi pertanyaan pertama, dan selanjutnya kita buka untuk sesi yang kedua bagi jamaah sekalian dan juga pendengar serta pemirsa Niaga TV bisa mengirimkan pertanyaannya di 08232727533. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bacakan. Yang pertama, assalamualaikum, saya pedagang pakaian. Saya sering mendapati baju warna putih terkena noda kecil. Apakah harus saya beritahukan kepada pembeli? Bagi saya nodanya sedikit. Bagaimanakah solusinya? Apakah kalau diberitahu takut tidak laku, ini merupakan penipuan? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kecil di sini terlalu remeh sehingga orang tidak akan mempermasalahkan. Meskipun itu tidak kita beritahukan, setelah dia tahu ya, dia tetap diam saja, enggak mempermasalahkan. Semoga tidak masalah. Karena tidak ada barang yang enggak ada, enggak punya cacat, enggak ada. Apapun barang yang kita beli pasti punya cacat. Namun ada cacat yang dia ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Karena itu kalau mau cari barang yang 100% sempurna tanpa cacat, ya nunggu nanti di surga. Kemudian kalau kotorannya cukup signifikan sehingga mungkin bisa membuat konsumen gak nyaman, maka harus diceritakan. Dan kita tidak perlu khawatir gak laku, tidak perlu khawatir nanti harganya jadi turun. Karena kalaupun gak laku, berarti itu bukan rezeki kita. Sebagaimana kalau barang itu bagus, belum tentu juga laku. Bisa jadi konsumen melihat, wah ini kok rada elek, biasanya murah. Kita kasih harga 200, nawar, yes, kita kasih misalnya nawar 170, deal 170 dibeli. Dan memang harga normalnya 170. Tapi pikiran orang itu, elek ini biasanya murah. Sehingga jikiranya 170 itu sudah murah. Padahal itu harga normal. Begitu ya. Makanya justru yang jelek-jelek itu harganya dinaikkan. Nanti kalau nawar kan bawah. Tapi itu harga normal. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan kembali dari pendengar satu Lombok. Ustaz, bagaimanakah hukumnya memberikan teman modal dengan kesepakatan bagi untung, tapi kalau ruginya tidak dibagi? Kemudian hukum menukar uang robek, Ustaz, misalkan 10.000 jadi 5.000, soalnya kalau kita pakai belanja tidak ada yang mau. Silakan Ustaz. Yang kasus tadi ya, ini kok malah ngajari menipu ya. Harganya dinaikkan. Jadi prinsipnya begini, kalau kita menjual barang, kita tidak perlu takut jangan-jangan enggak laku. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu berapa nilai rizki yang akan Allah berikan kepada kita, meskipun waktunya tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Sehingga bisa lancar cepat, kadang dibuat oleh Allah seret, terserah Allah yang ngatur. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah terkait pertanyaan dari Radio 1 Lombok ya. Apa tadi? Memberikan teman modal namun bagi untung saja, tidak mau bagi rugi. Transaksi permodalan tapi adanya hanya bagi untung, tidak ada bagi rugi. Kalau selalu untung enggak apa-apa. Sehingga tidak perlu ada yang pembagian rugi. Tapi kalau fluktuatif, bisa untung bisa rugi, nah itu yang bahaya. Karena itu kalau dia tidak mau nanggung resiko rugi, berarti semua resiko dibebankan kepada pengelola. Berarti dana itu statusnya adalah utang dan bukan mudharaba, investasi yang syar'i. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Untuk tadi ada lanjutan pertanyaannya, bagaimanakah hukum menukar uang yang robek? Misalnya 10.000 ditukar menjadi 5.000. Soalnya kalau kita pakai belanja tidak ada yang mau. Jadi selama uang robek itu masih berlaku, dalam arti kalau kita antarkan ke bank, bank bersedia untuk menukar yang lebih bagus, maka berarti fungsi sebagai mata uang belum hilang. Sehingga di posisi ini uang robek tadi tidak boleh ditukar dengan uang yang bagus setengahnya. Yang robek 50.000 tukar dengan uang bagus 25. Yang robek 100 tukar uang bagus 50. Dan itu ada orang yang keliling-keliling kampung deh. Uang robek, uang robek, uang rusak, uang rusak. Ini dia justru mencari uang rusak. Sementara uang bagus enggak mau. Maunya uang yang rusak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat lagi pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar di Seigan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, sekarang lagi ramai jual domba. Ada jual beberapa apa? Hewan domba, Ustaz, kambing. Domba. Ada beberapa cara menjual, ada yang sistem dikira-kira dan ada yang model ditimbang. Yang lebih tepat yang mana, Ustaz? Syukran atas jawabannya. Dua-duanya boleh. Karena pada asalnya hewan hidup itu tidak ditimbang. Mungkin baru-baru atau belakangan ini saja yang hewan hidup ditimbang. Di masa silam hewan itu diperjualbelikan, ya pakai kira-kira persatuan. Ini harganya sak mene, ini sak mene. Jadi dia pakai ilmu terawangan ya. Pakai ilmu kira-kira, ya kira-kira segini, pembandingan ini dengan ini segini. Makanya tidak ada standar. Kadang murah dapat gede, mahal dapat kecil, ya. Sesuai rezeki yang Allah bagikan untuk mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan dari jemaah. Ustaz, kami usaha event organizer atau EO, mengelola event perusahaan, rumah sakit, laki ataupun perempuan. Masalahnya dalam game peserta, apa ini? Game peserta bergabung dalam satu lapangan atau indoor. Apakah hal ini melanggar syariat, Ustaz? Kami mengelola EO ikut menanggung dosanya. Pada asalnya gathering itu boleh, tidak masalah ya. Cuman yang menjadi kendala adalah ketika dalam kegiatan gathering itu biasanya mereka ikhtilat, campur. Kadang dolanan bareng lanang wedok. Nah itu yang bikin masalah di tempat kita. Kalau kita bekerja di bagian EO tadi, terus apa yang bisa kita lakukan? Selama Anda tidak bersinggungan langsung dengan ta'awun alal ismi wal udwan, maka silahkan dilanjutkan dan berhak dapat gaji. Karena di posisi ini kita kerja untuk sesuatu yang mubah pada asalnya. Namun kalau Anda di posisi yang di situ ada bersinggungan langsung dengan kemungkaran, maka sebaiknya tidak disepakati kontrak di tempat seperti ini. karena dia bersinggungan langsung dengan kemungkaran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat lagi dari jamaah. Ustaz, apakah hukumnya petani yang menanam tembakau untuk dijual kepada pabrik rokok, mengingat banyak petani di Indonesia melakukan hal ini? Ya, tembakonya ganti pari ya. Ada produk sampingan rokok yang halal. Ada. Hah? Kopi. Berarti pabrik kopi sama pabrik rokok sama. Yang punya kopi itu orang rokok. Enggak. Oh, tembakau bisa digabung dengan kopi. Bisa. Oh. Tanamannya. Oh, gitu. Bukan, maksud saya kalau sudah jadi tembakau, bagaimana caranya agar daun tembakau ini halal? Dijual ke orang Inang misalnya. Susur. Tapi di dunia ini orang yang nyusur itu berapa banyak? Sangat sedikit. Sudah punah orangnya. Tayyib. Sehingga peluang halalnya tembakau itu hampir enggak ada. Ada pembahasan tentang pala ya, biji pala. Itu campuran rokok juga, enggak? Yang campuran rokok itu cengkeh. Oh iya, cengkeh. Ada orang bertanya tentang hukum jual beli cengkeh. Kalau saya bisa panen cengkeh dalam volume besar, ada enggak penggunaan cengkeh untuk selain yang bermasalah, yaitu rokok? Buat minyak, nah, sekarang minyak masak ya, ya meskipun jumlahnya tidak sebesar ketika diserap oleh pabrik rokok, berarti di sini masih halal, karena kemungkinan halalnya masih sangat kuat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, saya membeli lisensi software original di toko online seharga 30.000, sedangkan harga di toko resminya dijual 2 juta. Apakah saya harus mencari tahu kenapa lisensi dijual murah, dan apakah halal bagi saya menggunakan lisensi tersebut? Mohon jawabannya Ustaz. Lisensi software cuma 30.000, harga normalnya 2 juta. Kalau di offline, di resmi, toko resmi 2 juta. Kok jauh sekali ya. Maka perlu bertanya kepada penjual, ini kamu dari mana? Maling atau dari mana? Orang kalau menjual barang harganya terlalu murah, Pak. Kita gimana, Pak? Curiga. Dia bawa motor misalnya RX King. Pak, aku butuh duit, Pak. Iki 300 ra apa. Motor kayak gini enggak 300. Ya, enggak apa-apa, yang penting saya dapat duit 300.000. Itu kita malah curiga. Ini kok tumben kamu jual barang yang harusnya mahal kok cuma 300.000. Maka kecurigaan itu boleh dilakukan karena enggak normalnya terlalu parah. Tidak normalnya terlalu parah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat dari pertanyaan Niaga TV. Bismillah Ustaz, bila label harga 99.000, apakah boleh kita bilang dengan menjual 100.000? Silakan Ustaz. Label harga 99.000. Kemudian kita jual dengan bilang 100.000 harganya. Ya, kalau dalam rangka jabrul kasri, menggenapkan selisih yang kecil, maka hukumnya diperbolehkan. Antara 99 dengan 100 itu sangat dekat. Selisih 1 di sini tidak begitu berpengaruh. Insyaallah tidak masalah. Meskipun kadarnya 99 tapi kita nyebutnya 100 misalnya, tidak jadi masalah karena sifatnya sangat kecil. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut angka yang ada pecahannya, itu disebut gedenya saja. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Sehingga yang sedikit bisa dibuat dengan sebutan yang lebih banyak. Meskipun yang lebih afdol, karena itu terkait masalah hitung-hitungan untung rugi, maka kita sebut sesuai dengan angka yang kita tahu. 99 ya kita sebut 99, tidak kita sebut 100. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita mendapat pesanan snack dari orang kafir tapi kita tidak tahu untuk acara apa, apakah harus bertanya atau diam saja? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Makanan untuk orang kafir, kita menjual makanan kepada orang kafir, statusnya halal. Jika kita tahu bahasanya itu tidak akan dipakai untuk sesuatu yang haram, atau tidak tahu kalau itu akan dipakai untuk sesuatu yang haram. Karena itu, jika ada non-muslim membeli catering dari kita, terus kita layani, pada asalnya diperbolehkan. Sampai kita tahu ternyata ini dipakai untuk sesuatu yang haram, berarti kontraknya dihentikan sebelum dia melakukan sesuatu yang atau pesanan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, saja jazakallahu khairan. Ada beberapa pertanyaan lagi kita angkat. Pertanyaan di berkaitan tentang tema lain, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, di kantor suami mengadakan arisan dengan uang konsumsi 5.000. Kalau dapat arisan, bulan depan harus menyediakan snack. Walaupun ada uang konsumsinya, tetap aja ada yang menyediakan atau nombok. Apa hukumnya Ustaz arisan seperti ini? Jika dipersyaratkan siapa yang dapat harus menyediakan snack atau makanan, berarti dapat arisan itu berarti dapat apa? Dapat utang. Aku gelem ngasih utang ke kamu, tapi syaratnya nanti malam traktir ya, tongseng. Nah, misalnya. Maka adanya syarat seperti ini dan ya sudah, baik, nanti saya kabulkan. Maka ini berarti melakukan transaksi riba. Karena dia telah mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sebenarnya pertanyaannya banyak karena waktu tidak sempat, kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz dari Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum menukar poin yang kita kumpulkan untuk membeli barang di online shop? Menukar poin yang kita kumpulkan untuk membeli barang di online shop. Poin ini kan gratis ya. Setahu saya poin ini gratis. Jadi dia hadiah, gift dari online shop untuk mereka yang belanja di sana. Sehingga pada asalnya poin ini tidak berbayar alias gratis. Karena dia gratis, maka dimanfaatkan untuk apapun, insya Allah tidak masalah. Ya baik, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hadis yang sangat luas cakupannya tentang masalah muamalah. Hadisnya berbunyi al-kharaju bid-dhaman, yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko rugi. Bagaimana penerapannya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.